Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alaihi salatu wassalam tasliman katsiran mazida thumma amma ba'du ikhwanil kiram. Pada pertemuan malam ketiga kali ini dari pembacaan sebuah kisah dari hadis yang panjang, salah satu hadis yang panjang dari Sahih Bukhari pada Kitabul Maghazi. Kita menerangkan tentang peperangan. Di dalam kitab ini Al-Imam Al-Bukhari, yakni sang penulis, membawakan hadis-hadis yang berkaitan dengan peperangan, terkhususnya dalam judul bab Hadisul Ifk. Kisah tentang menyebar berita kedustaan, bagian daripada alur cerita pada peperangan Dhatur Riqaq. Pada pertemuan malam terakhir atau malam yang kedua, malam sebelumnya, kita baca lanjutan dari kisah ini tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak musyawarah, khususnya anggota keluarga dekat beliau, berkaitan dengan berita yang merebak tentang perselingkuhan antara salah satu istri beliau Aisyah radhiyallahu anha dengan seorang sahabat yang mulia, Sufwan bin As-Sal Al-Mu'attal Al-Murradi radhiyallahu anhu. Di antara orang-orang yang beliau ajak bermusyawarah pertama adalah Usama bin Zaid. Yang mana Usama bin Zaid adalah termasuk orang dekat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Usama bin Zaid memberikan arahan kepada beliau tentang dipertahankan hubungan keluarga beliau dengan Aisyah, dengan alasan bahwasanya dia tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali kebaikan. Adapun Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga orang yang diajak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah. Ali bin Abi Thalib memberikan arahan untuk diceraikan saja Aisyah dan silahkan cari wanita pengganti yang lainnya, dan itu masih banyak. Kemudian orang yang ketiga yang juga diajak berdiskusi, bermusyawarah, kali ini dari pihak perempuan, ini Barirah maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, budak yang dimerdekakan oleh beliau. Dan Barirah termasuk orang dekat dengan Aisyah, diberikan arahan bahwasanya Aisyah hanyalah seorang wanita yang sangat muda belia. Aku tidak mengetahui dari dia kecuali kebaikan. Saking mudanya terkadang dia ketika memasak, dia pergi tidur meninggalkan masakan dia tersebut. Akhirnya serangga pun memakan dari masakan dia. Kita akan lanjutkan. Sampai di sini tadi malam kita membacanya tentang musyawarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beberapa orang dekat beliau. Lanjut hadisnya, kata Aisyah, perawi hadis ini. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min yaumihi fasta'dara min Abdullah bin Ubay wa huwa 'alal mimbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit berdiri pada hari itu juga setelah beliau meminta musyawarah dari beberapa orang keluarga dekat beliau. Akhirnya beliau naik berorasi di atas mimbar pada hari itu juga, dan beliau istidhar, meminta bantuan kepada beberapa orang sahabat untuk mencari solusi atau jalan keluar tentang nama baik keluarga beliau yang telah dicoreng. Artinya sampai segenting ini langkah yang ditempuh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak tahu jawabannya seperti apa, akhirnya beliau pun perlu untuk meminta musyawarah kepada anggota keluarga dekat yang lainnya. Tambahkan lagi, Dari pertemuan malam kedua kita baca kisahnya, Aisyah mengatakan bahwasanya sebulan penuh semenjak turunnya berita atau isu perselingkuhan salah satu istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersebut, terputus wahyu. Artinya betul-betul tidak ada berita yang akurat sampai kepada beliau, kecuali hanya datang dari orang-orang semacam ini, Abdullah bin Ubay bin Salul. Artinya beliau pun tidak mengetahui tentang hakikat perkara yang sebenarnya manusiawi. Beliau adalah manusia biasa. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, "Kulla a'lamul ghaiba." Atau enam. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massaniya su'. Kata Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengatakan bahwasanya aku adalah manusia biasa yang tidak mengetahui tentang perkara gaib. Seandainya aku tahu tentang perkara gaib, niscaya tidak akan tersentuh oleh kejelekan sedikit pun. Meskipun secara spesifik bahwasanya hal ini menimpa Aisyah radhiyallahu anha, hanya saja boleh ikut terlibat di dalamnya karena beliau adalah suami dari Aisyah yang tertuduh tersebut. Betul-betul goncangan yang terjadi pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terlebih lagi Aisyah pihak yang dituduh. Faqala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni beliau berorasi naik di atas mimbar, "Ya ma'syaral muslimin, may ya'duruni min rajulin qad balagani anhu adahu fi ahli. Wallahi ma alimtu ala ahli illa khaira. Walaqad dzakaru rajulan ma alimtu alaihi illa khaira wa ma yadkhulu ala ahli illa ma'i." Ini yang beliau ucapkan di atas mimbar ketika beliau naik berorasi. Wahai segenap kaum muslimin, siapa yang mau membantu aku untuk membersihkan nama baikku dari seorang yang telah menyakiti keluargaku, sampai kepada aku bahwasanya dia menabar berita dusta, berita tentang keluargaku. Demi Allah, aku tidak mengetahui tentang keluargaku kecuali kebaikan. Dan mereka pun menyebutkan seseorang sebagai pihak yang terlibat dalam perselingkuhan tersebut. Mereka menyebutkan nama seseorang yang aku tidak mengetahui tentang dia kecuali juga kebaikan. Dia tidak pernah masuk kepada keluargaku kecuali aku bersamanya. Artinya orang-orang ini terkenal dengan kebaikan. Entah itu Aisyah radhiyallahu anha, orang baik menurut beberapa persaksian. Bahkan itu juga yang diakui oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga pihak yang tertuduh, kaum dari pihak laki-lakinya, Sofwan bin Asal Ad-Dhaqwani, juga rekomendasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa dia adalah orang yang baik. Namun seperti ini yang tersebar, orang-orang munafik. Mereka selalu menebar berita. Intinya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun ini berkaitan dengan Aisyah, namun maksud dan tujuan mereka adalah dengan tujuan utama, targetnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasad, dengki. Para sejarawan menyebutkan Abdullah bin Ubay bin Salul, sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah, dia adalah orang yang dianggap sebagai kepala suku. Dianggap sebagai tokoh masyarakat. Artinya orang nomor satunya di kota Madinah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang hijrah ke kota Madinah, dia merasa posisi dia tersebut diambil, dirampas, diduduki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka menjadikan ini di antara alasan kenapa dia enggan untuk memeluk agama Islam. Wa illa dimeluk agama Islam, namun secara terang-terangan, hanya saja secara sembunyi-sembunyi menyembunyikan kekufuran. Makanya digolongkan munafik, bahkan dia adalah ra'isul munafikin, pemimpinnya orang munafik. Makanya dia selalu melakukan segala cara agar kaum muslimin celaka, terlebih lagi pemimpin kaum muslimin dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di sini dia dapat angin segar. Maksud dan tujuan dia untuk mengusir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara membuat nama beliau dulu jatuh, runtuh. Nah, ini isi orasi Rasulullah SAW di depan para sahabat. Qalat, kata Aisyah, lanjutan kisahnya. Faqama Sa'ad bin Mu'ad akhu Bani Abdil Ashhal. Faqala ana ya Rasulullah adiru. Fa in kana min al-Aws darabtu unuka. Wa in kana min ikhwanina min al-Khajradi amartana fa fa'alna amrak. Kemudian bangkit Sa'ad bin Mu'ad, yang mana dia adalah termasuk bagian daripada keluarga kabilah Bani Abdil Ashhal dari kaum Aus. Karena di kota Madinah sendiri terdapat dua kabilah besar pribumi kota Madinah, Aus dan Khazraj. Yang mana dua kabilah ini terjadi pertikaian yang sengit sebelum kedatangan Rasulullah SAW membawa agama Islam di kota Madinah. Lebih dari 100 tahun mereka saling bunuh-membunuh, angkat senjata, berperang. Hanya karena permasalahan yang sepele. Dendam kusumat turun-temurun dari generasi dari demi generasi. Datang Islam, mereka bersatu, dipersatukan oleh agama Islam. Nah, seorang dari kalangan Bani Abdil Ashhal dan dia dari kaum Aus, bangkit berdiri mengatakan, menjawab permintaan dan permohonan dari Rasulullah SAW, aku wahai Rasulullah, aku akan membantu engkau untuk menyelesaikan, memperbaiki nama baik engkau yang telah dicoreng oleh sebagian orang. Apabila orang tersebut yang engkau maksud adalah dari kaum Aus, niscaya aku akan memenggal lehernya. Subhanallah, para sahabat, mereka siap untuk membela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jiwa dan raga. Membunuh orang, otomatis orang tersebut mungkin saja akan melawan, akan terjadi saling angkat senjata. Namun seperti ini kata dia, wahai Rasulullah, aku akan membela kepentingan engkau dan keluarga engkau. Kalau orang tersebut yang engkau maksud, yakni mengganggu ketenteraman keluarga engkau dari kalangan Aus dan aku juga dari Aus, aku akan penggal lehernya. Namun seandainya dia dari kalangan saudara-saudara kami kaum Khazraj, perintahkanlah kepada kami, kami akan melaksanakan perintah engkau. Artinya istijabah. Nah, dan ini bukti tentang keimanan mereka, jujur dalam ittiba, jujur dalam ittiba. Wa ila kaum Ansar radhiyallahu anhum, mereka telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah 80 orang dari penduduk pribumi kota Madinah, dibaiat namanya Baiatul Aqabah. Hampir 100 orang pergi menuju ke kota Makkah untuk melaksanakan ibadah haji di hari-hari Mina, di perkemahan Mina. 80 orang tersebut dengan sembunyi-sembunyi, senyap-senyap mereka membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara baiat yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ambil dari mereka adalah bahwasanya aku akan pindah ke tempat tinggal kalian. Aku minta dari kalian untuk membela aku sebagaimana kalian membela diri pribadi kalian, istri kalian, dan anak-anak kalian, dan bagi kalian surga. Dan mereka memenuhi sumpah setia baiat tersebut. Dan ini salah satu realisasinya. Siap untuk membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jiwa dan raga. Ini yang terjadi. Seorang sahabat kaum Ansari, dan namanya adalah Sa'ad bin Mu'ad. Lanjut hadisnya, qalat, kata Aisyah. Faqama rajulun min al-Khazraj. Bangkit seseorang dari kaum Khazraj, rival dari kaum Aus. Tadi kaum Aus, juru bicaranya namanya Sa'ad bin Mu'ad, kali ini dari Khazraj. Seseorang, wakanat Ummu Hassan binti wakanat Ummu Hassan binta ammihi min fakhidihi wa huwa Sa'ad bin Ubadah. Di sebelah Sa'ad bin Mu'ad, yang ini Sa'ad bin Ubadah kaum Khazraj. Dua-duanya mulia. Sa'ad bin Ubadah yang disebutkan dalam hadis bahwasanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ihtazza arsyur rahman bi maut Sa'ad bin Ubadah. Arsy Ar-Rahman bergoncang dengan kematian Sa'ad bin Ubadah. Dan itu tidak terjadi kecuali kepada Sa'ad bin Ubadah. Sekilas tentang kaum Khazraj, bahwasanya Sa'ad bin Ubadah adalah bagian daripada anggota keluarga Hassan. Ibunya Hassan, salah satu nama yang disebut dalam Usbah. dia pun ikut terfitnah barakallahu fikum jami'an Hasan bin Thabit. Nah, salah satu nama yang ikut menyebar berita dusta ini. Artinya apa? Tidak selamat dari fitnah. Subhanallah, fitnah seperti ini terjadi. Terkadang yang enam, fitnah kalau terjadi, bisa jadi korbannya adalah orang-orang soleh. Bisa jadi korbannya adalah orang-orang yang enam, mungkin memiliki ilmu, mungkin memiliki posisi yang mulia. Fitnah. Demikianlah fitnah. Wa'ilah fitnah kalau terjadi, barakallahu fikum jami'an, tidak pandang bulu. Siapapun bisa menjadi korbannya. Nah, artinya apa? Sa'd bin Ubadah dari pihak Khazraj, yang mana dia adalah termasuk bagian dari kekerabatan atau keluarga dari Hassan. Ummu Hassan adalah bibinya Sa'd bin Ubadah. Yang mana Sa'd bin Ubadah adalah pemimpin atau kepala suku dari kaum Khazraj. Qalat, kata Aisyah, wa kana qabla dhalika rajulan salihan walakin ihtamalathul hamiyah. Nah, Aisyah, dengar ungkapan dari Aisyah. Nah, kata Aisyah radhiyallahu anha, sebelum kejadian ini Sa'd bin Ubadah adalah orang soleh, hanya saja fanatisme kesukuan yang membuat dia ikut terfitnah. Aisyah radhiyallahu anha, yang terjadi pada diri dia. Nah, semacam fitnah bagi para sahabat. Ada yang membela, artinya ada yang pro, ada yang kontra. Ada yang setuju dengan berita dusta tersebut, ada juga yang masih menahan diri. Ada juga yang membela kepentingannya. Fitnah, seperti inilah terjadi fitnah. Nah, terkadang dua saudara berpisah hanya karena fitnah. Makanya para salaf mengatakan, mereka sangat mewanti-wanti untuk tidak menyulutkan api fitnah. Ungkapan dari sebagian salaf mengatakan bahwasanya al-fitnah na'imah. Falaknatullahi man aykodoha. Fitnah sebenarnya dia tidur. Maka laknat Allah bagi yang membangunkan fitnah tersebut. Tep, selanjutnya. Kata Aisyah, faqala li Sa'd. Sa'd bin Ubadah, juru bicara dari kaum Khazraj, memberikan jawaban kepada juru bicara dari kaum Aus, yakni Sa'd bin Mu'ad. Kadzabta ala amrullah, la taqtuluh wa la taqdiru ala qatlih. Walau kana min rahtika ma ahbabta an yuqtal. Salim membalas argumen. Sa'd bin Ubadah, juru bicara dari kaum Khazraj, mengatakan kadabta, ini bukan berarti maksud menuding bahwasanya dia adalah dusta, karena dia termakna kadaba artinya engkau salah demi Allah, aku tidak akan membunuhnya, bahkan engkau tidak mungkin untuk bisa membunuhnya. Seandainya orang yang dimaksud adalah dari kaum engkau, niscaya belum tentu engkau mau untuk membunuhnya. Saling membela kabilah, karena Sa'd bin Ubadah dari kaum Khazraj, salah satu yang ikut menebar berita dusta adalah Hasan bin Thabit dari kaum Khazraj. La ilaha illallah. Makanya subhanallah, seperti ini terjadi fitnah. Orang soleh dengan orang soleh saling berseteru. Na'udzubillahi minal fitan. Faqama Usaid bin Khudair wa huwa ibn ammi Sa'd. Faqala li Sa'd bin Ubadah, kadzabta la amrullah lanaqtulanna fa innaka munafiqun tujadilu anil munafiqin. Naik orang yang ketiga lagi. Orang yang ketiga dia pro kepada yang pertama tadi, Sa'd bin Mu'ad. Bangkit berdiri, yang mana dia adalah sepupu dari Sa'd bin Mu'ad. Yang pertama, yang kedua Sa'd bin Mu'ad. Yang kedua Sa'd bin Ubadah. Dia mengatakan bahwasanya engkau salah demi Allah. Justru kami akan membunuhnya demi Allah, karena sungguh engkau adalah orang munafik yang juga membela orang-orang munafik yang lainnya. Nah, betul Abdullah bin Ubay bin Salul munafik. Nah, para sahabat mengatakan hal tersebut. Hanya saja nama yang disebutkan di sini Sa'd bin Ubadah adalah orang soleh. Walau demikian, terkadang terfitnah. Kalau ini terjadi pada para sahabat, barakallahu fikum jami'an, lebih memungkinkan lagi terjadi kepada selain beliau. saling berseteru. Di mana? Di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu berada di tengah-tengah mereka, terjadi adu argumen. Bahkan bukan cuma saling menyalahkan. Apa yang barusan kita dengar? Pengakuan bahwasanya aku akan membunuh engkau, engkau tidak akan mungkin membunuh dia, dan seterusnya, bahkan saling hampir bunuh membunuh. Kalau kata Aisyah, fatharul hayyan al aus wal khujrat hatta hammu ayaktatilu wa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qaimun alal mimbar. Kata Aisyah, berseteru kedua belah pihak, yakni kaum Aus dan kaum Khazraj. Memang sebelumnya mereka, kaum Aus dan kaum Khazraj adalah dua na'am kelompok yang sebelum kedatangan Islam memang mereka memiliki pertikaian yang sengit generasi demi generasi 100 tahun lebih sebelum Nabi SAW datang ke kota Madinah. Mereka demikian, artinya terkadang ada api pemicu sedikit membuat mereka pun kembali kepada na'am dendang kesumat mereka, sama-sama terjatuh korban dari kedua belah pihak. Hampir-hampir mereka membunuh atau enam, hampir-hampir mereka saling membunuh, sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih berdiri tegak di atas mimbar. Qalat, kata Aisyah, falam yazal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukhaffidhum hatta sakatu wa sakata. Terus-menerus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menenangkan mereka sampai mereka pun diam, dan demikian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diam. Nah, fitnah tak bisa dihindari. Dengan pemicu yang sangat sepele, Aisyah radhiyallahu anha, kehormatannya dituduh. Ada yang pro, ada yang kontra. Dan terkadang hal semacam sepele ini bisa terjadi di zaman tersebut, di zaman sahabat, bisa juga terjadi di zaman dimanapun. Seseorang entah itu dituduh betul atau salahnya, kemudian ada orang bangkit entah itu pro ataupun kontra, akhirnya terpecah menjadi kedua belah pihak. Kalau itu terjadi di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau masih hidup, pihak yang bertikai adalah orang-orang soleh, para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Tentunya mereka memiliki ilmu yang digembleng langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahyu masih turun di zaman mereka, terjadi, tak terhindari. Tapi bagaimana lagi dengan zaman yang setelah mereka? Bagaimana lagi zaman kita ini yang memang naam dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya isinya hanyalah fitnah. Akhir zaman isinya hanyalah fitnah. Qalat, kata Aisyah radhiyallahu anha selanjutnya, fabakaitu yaumi dhalika kullahu la yarqa'u li dam'un wa la attahilu bi naumin. Nah, semenjak hari itu atau hari itu aku pun terus-menerus menangis seharian penuh. Tidak berhenti kucuran air mataku, demikian juga aku tidak menggunakan celak. Karena kebiasaan mereka biasanya untuk setiap harinya sebelum tidur mereka menggunakan celak. Dan tidak sempat untuk menggunakan celak karena mata basah. Tak berhenti mengucurkan air mata. Qalat, kata Aisyah, wa asbaha abawayya indi wa qad bakaitu lailataini wa yawman la yarqa'u li dam'un wa la aqtahilu binaumin. Karena tadi pertemuan sebelumnya kita baca bahwasanya Aisyah meminta izin untuk pergi ke rumah kedua orang tuanya, dan dia pun mengatakan bahwasanya kedua orang tuaku ada di sisiku dan aku terus menerus menangis selama dua malam satu hari, lailataini wa yawman. Tidak berhenti mataku mengucurkan air mata, demikian juga aku tidak menyentuh celak. Hatta inni la adunnu annal buka falikun kabidi, sampai-sampai aku menyangka bahwasanya mata airku ini berpengaruh bagi kesehatan hatiku. Nah, dua malam satu hari, ungkapan yang jujur dimengatakan menangis terus tidak berhenti. Berapa banyak cairan yang dikeluarkan? Dua malam satu hari, sampai dia menganggap bahwasanya hampir-hampir efek dari menangisku tersebut bisa menyebabkan sakit di dalam hatiku. Fabainama abawayya jalisani indi wa ana abki fasta'danat alayya imra'atun minal ansari fa adintu laha fajalastu tabki ma'i. Ketika aku sedang menangis, kedua orang tua pun ada di sisiku, Datang seorang wanita dari kaum Ansor meminta izin untuk masuk di sisiku. Dan ketika aku izinkan dia, dia duduk di sampingku dan dia pun ikut-ikut menangis. Nah, menangis dengan tangisannya Aisyah. Ikut bersedih. Qalat, kata Aisyah, Al-Quran mengatakan, atau nama Allah SWT mengatakan dalam Al-Quran, awa may yunasya'u fil hilyati wa huwa fil khisami ghairu mubin. Awa may yunasya'u fil hilyah, yani menerangkan, Allah menerangkan tentang wanita bahwasanya mereka itu akan terbilang lengkap sempurna ketika mengenakan perhiasan. Nanti perempuan tanpa perhiasan, perempuan yang kurang. Allah pun menerangkan tentang jati diri mereka bahwa wa huwa fil khisami ghairu mubin, dan mereka ketika bertikai mereka tidak mampu untuk membela diri sendiri dengan argumen. Ini kata Allah Subhanahu dalam Al-Qur'an. Jadi seperti ini terkadang. Cuma mengucurkan air mata. Nah, sedih, gembira, apapun itu, ekspresi mereka hanyalah mengeluarkan air mata. Tidak mampu untuk mengeluarkan kata-kata. Itu Al-Qur'an yang menerangkan demikian. Wa huwa fil khisami ghairu mubin. Ada faedah barakallahu fikum jami'an datang dari tafsir Ibnu Katsir. Ketika Adnan, tidak setiap tangisan itu menunjukkan tentang kejujuran isi hati seseorang. Terkadang juga tangisan tersebut adalah tangisan dusta, tangisan dibuat-buat pura-pura. Datang kisah dari seorang qadhi namanya Iyas bin Qurra bin Muawiyah. Qurra bin Muawiyah sahabi. Nah, anaknya atau puteranya namanya Iyas, seorang tabi'i. Nah, dikatakan bahwasanya dia memiliki tingkat kecerdasan yang luar biasa, bahkan dia memiliki ilmu firasat yang tinggi. Dan ini masyhur tentang dia, dia diangkat menjadi seorang qadhi. Nah, datang dua orang yang bertikai, dua orang wanita bertikai tentang sesuatu, suatu benda diperebutkan oleh dua wanita tersebut. Yang satunya terlihat biasa-biasa saja, dia mengadukan ajuan. Nah, dia mengadukan bahwasannya ini punya dia, yang pihak sebelahnya juga mengatakan bahwa ini punya dia, sambil mengeluarkan air mata. Ada seorang semacam ajudan di samping dia memberikan masukan kepada Iyas bin Qurra bin Muawiyah bahwasanya lihat perempuan tersebut begitu jujurnya. Aku menyangka bahwasanya barang tersebut milik dia yang menangis. Yang sebelah tidak menangis. Akhirnya Iyas bin Qurra bin Muawiyah mengatakan bahwasanya belum tentu tangisan itu menunjukkan tentang kejujuran dan pembenaran. Karena kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, "Wa ja'u abahum isya'an yabkun." Saudara-saudaranya Nabi Yusuf datang membawa baju yang dilumuri dengan darah palsu. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka datang membawakan baju yang palsu tersebut, darah yang palsu tersebut, sambil menangis. Nah, jadi belum tentu tangisan itu adalah tangisan yang jujur. Nah, kita lanjutkan. Kata Aisyah barusan bahwa masuk seorang wanita Ansori meminta izin kepadaku. Ini namanya tasliyah. Pertama adalah dia mendengar bahwasanya Aisyah sedang sakit dan pun menjenguk. Kemudian tambahkan lagi bahwasanya dia ingin menghibur saudarinya seagama yang tengah ditimpa musibah dengan cara paling tidak hadir, membuat dia terhibur. Kala, kata Aisyah berikutnya, fabainama nahnu ala dalika dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaina fasallama thumma jalasa. Ketika kami sedang berada di dalam ruangan, aku, kata Aisyah, kedua orang tuaku, seorang wanita kaum Ansor juga ikut menangis bersamaku. Tiba-tiba masuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kami, beliau pun memberikan salam lalu duduk di dalam ruangan tersebut. Nah, Aisyah telah melakukan atau nak meminta tolong, dan ternyata hasilnya adalah justru memperparah keadaan, malah membuat pihak di luar sana hampir saling bunuh-membunuh. Artinya sampai titik ini beliau belum mendapati jawaban, belum mendapatkan kepastian tentang naam fitnah yang lagi merebak ini. Qalat, kata Aisyah, walam yajlis indi mundu kila makila qablaha. Kenyataannya bahwasanya Nabi SAW belum pernah duduk sebelum ini, semenjak terjadi atau merebak fitnah ini. Barusan beliau masuk selama sebulan penuh ini, barusan beliau duduk. Wailah, sebelumnya beliau belum pernah duduk. Hanya datang menanyakan tentang kabar. Kaifatikum. Setelah itu beliau pun pergi meninggalkan aku. Nah, baru kali ini beliau duduk semenjak fitnah ini mulai merebak. Waqad labisa syahrun la yuha ilaihi fi sya'ni bi syai'in. Beliau pun telah tinggal selama sebulan penuh, beliau tidak diwahyukan sedikit pun tentang urusanku. Betul-betul terputus berita dari langit. Tambahkan lagi, tidak ada saksi dan juga bukti yang memperkuat entah itu tuduhan benar ataupun keliru. Qalat, kata Aisyah, fatashahhada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina jalasa thumma qala amma ba'du ya Aisyah innahu balghani anki kadha wa kadha fa in kunti bari'atan fasayubarri'uki Allah wa in kunti almamti bidambin fastaghfirillah wa tubi ilai fa innal abda idza tarafa thumma taba taballahu alaihi. Belum menyampaikan nasihat, teguran. Kepada saudara beliau sekaligus kepada istri beliau. Kata Aisyah bahwasanya beliau bertasyahud lebih duluan, asyhadu alla ilaha illallah dan seterusnya. Kemudian beliau duduk seraya mengatakan bahwasanya selanjutnya, wahai Aisyah, telah sampai berita kepadaku tentang engkau seperti ini dan seperti itu. Nah, berita tentang perselingkuhan. Dan jikalau saja engkau bersih namanya, niscaya Allah akan membersihkan nama baik engkau. Namun jikalau engkau betul pernah melakukan satu dosa, maka meminta ampunlah kepada Allah, bertobatlah kepada Dia. Karena sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengakui dosa, kemudian dia bertobat, niscaya Allah pun akan mengampuni. Allah akan memberikan tobat kepada dia. Subhanallah, nasihat yang begitu mengena. Nah, dan nasihat teruntuk kepada baik itu Aisyah radhiyallahu anha pada kisah kita kali ini. Demikian juga setiap orang yang pernah bersentuhan dengan dosa, ini nasihat tertuju kepada mereka. Fa'inal abda idza tarafa tsumma taba taballahu alaihi. Karena sesungguhnya seorang hamba apabila dia mengakui ini dulu, pertama mengakui dulu bahwasanya dia salah. Kalau tidak mengakui, bagaimana mungkin Allah mau memberikan dia taubat? Nah, akui dulu itu adalah salah, kemudian setelah itu baru bertobat, Allah akan menerima tobatnya. Ini enam arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah. Qalat, kata Aisyah berikutnya, falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqalata qala sadami hatta ma ahussu minhu qatratan. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai dari ucapan beliau, tiba-tiba mata airku berhenti mengucur dan aku merasa seakan-akan tidak ada setetes pun yang mengalir. Tiba-tiba langsung berhenti air matanya. Fakultu li abi, akhirnya aku pun katakan kepada ayahku, ajib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anni fi ma qala. Dia katakan kepada bapaknya, yakni Abu Bakar, wahai bapakku, jawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang aku apa yang beliau katakan. Faqala abi, bapakku pun berkata, wallahi ma adri ma aqulu li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Bapaknya yakni Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhuma mengatakan bahwasanya, wallahi aku tidak tahu apa yang harus aku berikan jawaban kepada beliau, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqultu li ummi, aku pun katakan kepada ibuku, ajibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ma qala. Ketika dia ucapkan kepada bapaknya, dia pun ucapkan kepada ibunya kali ini, jawablah wahai ibunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau katakan. Qalat ummi, ibuku pun memberikan jawaban, wallahi ma adri ma aqulu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ibuku pun memberikan jawaban bahwasanya, demi Allah aku tidak tahu mau jawab apa. Nah, engkau sebagai pelaku yang tertuduh, engkau lah yang tahu jawabannya, iya dan tidaknya. Sama seperti itu tadi kita katakan bahwasanya perempuan, nah Allah katakan, wa huwa fil khisami ghairu mubin. Paling folnya apa? Menangis. Padahal dia tahu jawabannya. Tinggal katakan bahwasanya tidak betul. Fakultu, aku pun menjawab, atau nah, kata Aisyah berikutnya, wa najariyatun hadithatu sinni la aqra'u minal Qur'ani kathiran. Aku hanyalah seorang wanita yang muda belia dan aku belum banyak membaca dari Al-Quran. Ini di awal-awal Islam, tahun kelima Hijriah kalau tidak salah. Dan usia juga kemarin kita sebutkan kesimpulan dari 6 tentang biografi akan Aisyah. Kejadian ini di usia dia kurang lebih antara 12-13 atau 6, kurang lebih demikian. Dia mengatakan jujur, mengatakan bahwasanya nah, aku belum begitu banyak membaca tentang Al-Quran. Artinya mungkin dalam bersilat lidah aku belum pandai. Kata dia berikutnya, inni wallahi laqad alimtu laqad sami'tum hadzal haditsa hatta istaqarra fi anfusikum wa saddaqtum bihi fala in kuntu lakum inni bari'atun la tusaddiquni wala in taraftu lakum bi amrin wallahi wallahu ya'lamu anni minhu bari'a la tusaddiquni. Naam. Fa wallahi la ajidu li wa lakum mathalan illa Aba Yusuf hina qala fa sabrun jamil wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Dia memberikan jawaban bahasanya, demi Allah, aku mengetahui, demikian juga kalian sudah mendengar tentang perkara ini. Berita sudah tersebar di mana-mana, apalagi dalam kurun waktu yang sudah lebih dari 6, kurang lebih sebulan. Sungguh perkara ini sudah tertancap di dalam benak kalian dan kalian pun mempercayainya. Kalau seandainya aku katakan bahwasanya aku berlepas diri dari hal itu, artinya aku mengatakan aku tidak melakukannya, niscaya belum tentu kalian untuk membenarkan aku. Seandainya pun aku mengatakan iya betul aku melakukannya dan Allah lebih tahu bahwasanya aku tidak melakukannya, niscaya aku katakan aku melakukannya, kalian pun pasti akan mempercayainya. Jadi tidak ada gunanya, kata Aisyah. Manapun aku beri jawaban bahwasanya aku tidak melakukannya, belum tentu kalian percaya. Kalaupun seandainya aku mengatakan iya betul aku melakukannya, namun Allah mengatakan bahwasanya aku betul tidak melakukannya, kalian pun akan mempercayai ucapanku. Dan demi Allah, aku tidak mendapati jawaban kecuali seperti jawaban yang dilontarkan oleh bapaknya Yusuf, yakni Nabi Yakub. Ketika dia mengatakan fasabrun jamil, kesabaran yang indah. Allah lah tempat meminta pertolongan apa yang kalian sifati, apa yang kalian sifatkan, apa yang kalian tuduhkan, apa yang kalian beritakan dengan berita kedustaan. Dan jawaban yang tepat. Nah, Aisyah memberikan jawaban dengan jawaban yang betul-betul membersihkan nama baik dia. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Kata Aisyah berikutnya, thumma tahawwaltu wattaja'tu ala firasyi. Wallahu ya'lamu anni hina'idin bari'ah wa anna allaha mubarri'i bibara'ati walakin wallahi ma kuntu adunnu anna allaha munzilun fi sya'ni wahyan yutla la sya'ni fi nafsi kana ahkar min ayyatakallam allahu fi amrin walakin kuntu arju ayyara rasulullahi sallallahu alaihi wasallam fi naumi ru'ya yubari'uni allahu biha. Kata dia, kemudian aku pun berbalik. Ya, setelah aku mengucapkan kata-kata tersebut, jawaban sebagai bentuk jawaban kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada orang tuaku, demikian juga kepada seorang saksi mungkin yang ada ikut di situ, seorang wanita Ansari, aku pun berbalik dari mereka. Aku berbaring di tempat pembaringanku. Dan Allah mengetahui bahwa aku pada hari tersebut betul-betul bersih dari tuduhan tersebut. Dan Allah pun mulai menurunkan pembersihan akan nama baikku. Dan demi Allah, aku tidak menyangka Allah akan menurunkan ayat yang dibacakan dalam bentuk wahyu tentang urusanku. Dan aku sebenarnya adalah lebih rendah untuk Allah turunkan wahyu kepadaku. Yang aku harap adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu berupa mimpi. Beliau bermimpi, di dalam mimpi tersebut Allah membersihkan nama aku. Subhanallah, Aisyah sendiri mengakui bahwasanya aku tidak pantas untuk turun kepadaku ayat yang dibaca oleh kaum muslimin di dalam Al-Quran sebagai bentuk pembersihan akan nama baikku. Artinya apa? Akan datang setelah ini tentang turun ayat dari Al-Quranul Karim dari Allah Subhanahu Wa Taala sekitar 10-an ayat, tepatnya dalam surat An-Nur, tentang pembersihan nama baik dari Aisyah radhiyallahu anha. Dan insyaAllah kita akan lanjut pada 6 pertemuan kali berikutnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum jami'an. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.